السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Jalla wa'ala, sekian tahun tidak bertemu membuat hati semakin rindu. Rindu menggebu bercampur debu, dan saat ini adalah saat penuh haru, mengharu biru bersama semangat pengajian kita, pengajian yang insya Allah diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Saudaraku kaum muslimin, mengefektifkan waktu kita, kajian ini bertemakan kedahsyatan lezatnya salat. Salat memiliki kelezatan tersendiri, sebagaimana lidah kita mampu merasakan kelezatan makanan dan minuman, maka jiwa dan kalbu kita juga memiliki kemampuan untuk mempersepsikan kelezatan tersebut. Maka ini adalah merupakan kelezatan dalam segmen yang berbeda. Kalau kita disuguhi teh manis pagi-pagi, ngebul-ngebul, hangat, manis, setelah itu tersenyum, lega dada rasanya. Apalagi didampingi oleh sang kekasih tercinta, istri dan ibunya, anak-anak kita. Kebayang gak tadi pagi Pak habis subuh begitu? Kecuali yang tidak begitu, semoga pada begitu. Jadi kalbu rohani kita memiliki kepuasan tersendiri, perasaan senang dan merasakan lezat dan manis dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Azza Wajalla. Maka yang dimaksud dengan kelezatan di sini adalah kelezatan bukan dalam segmen fisik, tetapi kelezatan dalam segmen kalbu, kelezatan hati. Karena hati ini memiliki kaidah dalam merasakan kelezatan, berbeda dengan persepsi kelezatan yang dirasakan oleh lidah. Qalbu kelezatannya adalah karena dekat dengan Rabb-nya. Kalau lidah mungkin merasakan lezat dari rasa yang berbeda, rasa bineka tunggal ika. Ada asam, manis, pedas, asin, nano-nano. Jadi rasa nano-nano itu bineka tunggal ika. Banyak rasa tapi menyatu dalam lidah. Kan gitu ya Pak? Kalau kolbu mempersepsikan rasanya itu karena dia dekat dengan Rabb-nya. Barang siapa yang dekat dengan Rabb-nya, Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan kelezatan ibadah. Semakin dia bersujud tunduk patuh kepada Allah azza wa jal, maka dia semakin merasakan betapa lezat ibadah itu. Maka benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Posisi terdekat yang dicapai oleh seorang hamba kedekatan dengan Rabb-nya adalah pada saat dia bersujud. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini mungkin cuma sebuah retorika untuk merayu jamaah supaya tertarik dengan pengajian ini sehingga diberi judul yang booming, kelezatan sholat. Ini judul bukan seperti halnya yang di YouTube-YouTube suka di apa tuh, suka di booming-boomingkan, dibikin bombastis. Ini judul tema berawal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait kelezatan yang dirasakan oleh jiwa kita, kalbu kita. Di antaranya adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya. Yang bisa merasakan manisnya keimanan adalah orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya dan meridai Islam sebagai din-nya dan ridha Muhammad sebagai nabinya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim juga ada hadis yang lain yang tidak kalah pentingnya dan sering dibahas oleh para ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada tiga faktor, man kunna fihi, barang siapa yang memiliki tiga faktor ini, wajada bihinna halawatal iman, dia bisa merasakan manisnya keimanan. Perhatikan di sini, merasakan manisnya keimanan. Keimanan itu manisnya bukan di lidah. Keimanan itu manisnya dirasakan oleh kalbu. Kapan seseorang bisa merasakan lezat manisnya beriman, lezat manisnya beribadah kepada Allah? Pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu apabila dia sudah mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain. Kita cinta harta, kita cinta tahta, cinta wanita, ditambah zaman sekarang cinta kuota. Dulu mah 3T ya, sekarang mah sudah 4T. Ya, 4T. Harta, wanita, tahta, kuota. Sampai anak saya yang kecil, kalau pegang HP uminya yang ditanya, ada kuotanya. Subhanallah. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Apabila di dalam hati kita Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lain, maka kita baru bisa merasakan ibadah itu lezat, sedekah itu ringan, jihad itu enteng, sholat justru menenangkan, menenteramkan, semakin rindu kepada sholat. Makanya sholat dalam sehari semalam dibikin oleh Allah Azza wa Jalla 5 waktu. Coba perhatikan pola makan kita, ada makan pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Tetapi santapan rohani kita dibikin minimal 5 kali. Subuh, fisik kita belum sarapan, tapi ruh kita sudah sarapan. Subuh. Orang berbondong-bondong makan siang setelah sholat duhur, rohani kita sudah makan siang. Sore waktunya orang ngeteh, makan pisang goreng dengan keluarganya, kita sudah sholat asar, ruh kita sudah nyantap. Orang belum nyampe ke rumah boro-boro nyantap santapan malam, kita punya ruh sudah santap malam sholat maghrib. Saatnya orang bersenang-senang dengan keluarganya, nonton TV, isu politik dan sebagainya, nonton ILC plus tepuk tangannya. Sholat isya, ruh kita nyantap lagi. Malam-malam orang pada senang tidur, ya, kemulan. Apa itu kemulan? Selimutan, ya. Kita bangun gitu ya. Orang yang merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla bahkan tidak cukup dengan 5 waktu. Duha sudah rindu lagi kepada Allah. Sebelum sholat duhur pun sholat dulu 2 rakaat, 4 rakaat. Setiap masuk masjid, tahiyatul masjid. Bahkan kalau Bilal radhiyallahu anhu habis wudhu, sholat 2 rakaat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga lebih dari itu. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nabahu amrun laja'a ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang dirundung kegalauan suatu masalah, entah problem rumah tangga atau problem dakwah di masyarakat, ketika dirundung sebuah masalah, yang dicari adalah air wudhu, beliau wudhu sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena bisa merasakan lezat dan manis ibadah itu. Maka menjadi poin koreksi buat kita, kalau ternyata kita belum merasakan seperti itu, kita perlu mempertanyakan, check point, kalbu kita ada penyakit. Kita perhatikan orang yang berpenyakit fisik, Pak. masuk rumah sakit mewah, dibawain buah-buahan banyak tuh bejejer, apalagi kalau dia direktur mah, wah banyak yang pada pengen carmuk kan ya, pengen tormuk, setor muka, carmuk, cari muka kepada bos. Bawain tuh buah berkeranjang-keranjang. Si bos yang lagi sakit, emang tuh bernafsu makan tuh. Kalau orang sakit tuh pak nggak bernafsu makan. Pak coba pak, anggur nih pak manis pak, pahit. Mana ada anggur pahit? Bijinya kali pahit. Ya. Kenapa anggur yang diidentikan dengan manis, asam, segar, tapi dipersepsikan oleh lidahnya pahit? Karena dia sakit. Begitu pula kita, kalau tidak bisa merasakan lezatnya ibadah, kalau kita tidak bisa merasakan bahwa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla ini manis, pertanyakan hati kita. Kita patut menubuh hati kita. Berarti fi qulubina marad, di hati kita ada penyakit. Kemudian kalau kita bertanya kembali, apa yang menyebabkan hati kita berpenyakit sehingga tidak bisa merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pasti ada faktor-faktor yang meracuni kalbu. Coba tanya dokter ya, dokter fisik. Kalau orang itu sakit, ada faktor-faktor penyebab penyakit. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Begitu pula kalbu kita. Kok sampai tidak bisa merasakan lezatnya beribadah? Sholat, baca Al-Quran, tidak pernah meneteskan air mata. Ada apa dengan hati kita? Keras, tandus. Tidak bisa ditumbuhi biji-biji iman. Dan kalaupun tumbuh, tidak berbuah buah. Patut bertanya. Kita baru membahas satu poin ya, satu faktor yang membuat kita bisa merasakan lezatnya beriman, beramal saleh, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah apabila kita menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lain. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, apabila mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ini permasalahan al-wala wal bara. Kita dalam diri kita tersedia emosi suka, cinta, sayang. Ya. Ada sifat loyal dalam diri kita. Dari loyalitas ini maka kita berikan dukungan. Memberikan suara. Mengangkat seseorang. Memilih beliau. Ada juga emosi yang lain namanya rasa benci. Tidak suka, memusuhi, pengen banting. Ada emosi di dalam diri kita itu kayak gitu. Apabila seseorang mampu menempatkan rasa suka dan tidak sukanya, like and dislike-nya, atas dasar cintanya kepada Allah, maka dia bisa merasakan lezat berislam. Lezat beriman itu, manis beribadah itu, manis berukhuwah Islamiyah itu makanya terdengar di republik kita ini ada orang-orang yang zahirnya Islam tapi kok batinnya kafir, penampakannya sepertinya muslim muslimah tapi kok dalam realita langkah-langkah kehidupannya menunjukkan dukungannya kepada yang kafir. Ini saya bilang muslim merasa kafir. Ya, kalau kita naik mobil Camry itu pastikan rasanya beda sama odong-odong ya Pak ya. Ya, ya kalau orang naik Camry tapi rasa odong-odong gimana? Itu mah kendaraan ya. Tapi kalau masalah muslim dan kafir kan masalah akidah nih. Makanya ini belang-belang yang seperti itu, abu-abu seperti itu di zaman Nabi alaihissalatu wassalam disebutnya munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman seakan-akan mereka masuk ke dalam golongan orang beriman, tapi karena tidak memiliki rasa lezat beriman, tidak merasakan manis bersama kaum muslimin tuh tidak nyaman dia. Dia merasa lebih nyaman kalau temannya itu yang pakai palang pintu. Haleluya, halilintar, haleluya, halilintar. Dia merasa lebih nyaman gitu. Eh, ini muslim merasa kafir. Saya lagi ngomongin siapa nih Pak? Enggak siapa-siapa ya? Enggak kena delik hukum. Baik Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, orang bisa merasakan lezat beriman, lezat berislam, lezat beribadah, lezat manis berukhuwah Islamiyah kalau dia memiliki yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufur kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Orang itu benci kepada maksiat, benci kepada kekafiran, benci kepada kebiasaan buruk yang lama. Perasaan bencinya itu selevel dengan rasa tidak sukanya seandainya dicemplungkan ke dalam neraka. Maka melihat kemaksiatan itu kayak melihat neraka. Kalau orang munafik beda. Melihat kemaksiatan, kemungkaran itu kayak melihat lalat. Begitu diilustrasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin sejati melihat kemungkaran, melihat maksiat, melihat dosa itu seakan-akan dia perasaannya itu ada di bawah sebuah gunung, di atasnya itu ada batu-batu yang besar-besar, itu sudah mau rontok. Goncang gunung tersebut dan ada bongkahan batu yang mau menimpa kepalanya. Maka sebelum dia melakukan maksiat, dia sudah mikir sekian ribu langkah bagaimana dia berlari dari zona maksiat itu. Beda dengan orang munafik. Ngelihat dosa, kemungkaran, kesempatan maksiat itu kayak ngelihat lalat hingga di hidungnya. Coba, Bapak kalau ada lalat hingga di hidung, gimana kira-kira? Apa ngambil martil? Ngambil batu, ngambil korek, atau begini aja, ambil tisu, gitu, paling gitu. Paling orang mengatakan, ya cuma kalau melihat dosa, kan cuma dosa ya, cuma dosa. Jadi dosa dianggap cuma. Ya. Itu perbedaannya. Maka kajian kita pagi ini baru kita mau mulai nih Pak. Yang baru datang jangan minder ya. Kita baru mau mulai ngaji. Itu tadi mau kontinu Pak. Jangan dikira udah mau selesai Pak. Sudah siap ya Pak? Kita simpulkan tadi, kalau mau bisa merasakan lezatnya beribadah, lezatnya sholat, lezatnya sedekah, lezatnya berislam, lezatnya beriman, lezatnya berukhuwah Islamiyah, maka milikilah rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Yang kedua, mencintai siapapun, mencintainya, mendukungnya, loyal kepadanya hanya karena Allah Azza wa Jalla. Maka tidak akan mendukung orang yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, melihat dosa seperti melihat neraka. Takutnya kepada dosa seperti takutnya kita jika dimasukkan ke dalam neraka. Maka dengan tiga faktor ini di dalam diri seseorang, dia akan mampu merasakan betapa lezatnya sholat, betapa lezatnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita mulai praktek dan membuktikan bahwa sholat itu lezat. Pertama kali orang bersentuhan dengan sholat adalah karena dia mendengar dengan telinganya suara yang sangat merdu, tidak seperti hidung Mbok Konde yang sangat tidak merdu. Ya, betapa tidak lezat rasanya kalau kita bisa merasakan kelezatan. Kenapa? Pada saat azan berkumandang, syaitan lari, terbirit-birit, kabur, terbang, dan kentut. Syaitan ini kentut. Kenapa pula dia kentut? Karena dia takut kalau mendengar azan, itu genderang telinga syaitan bisa pecah. Maka dia kentut. Kepulan asap kentutnya itu, gas buangnya itu, untuk menutup telinganya. Begitu di dalam sunnah Nabi SAW. Maka orang yang tidak suka dengan azan itu identik dengan syaitan. Saya ngomongin siapa Pak? Bapak juga gak tahu kan saya ngomongin siapa? Syaitan, ngomongin syaitan. Ya. Jadi pertama kali kita bersentuhan dengan sholat, kelezatannya lewat telinga dulu. Allahu Akbar, Allah. Ditinggalkan oleh syaitan yang menggelayuti, maka murni masuk. Makanya ketika azan jangan menyibukkan diri dengan yang lain. Ada azan, kita nelpon klien. Gimana bos? Gimana proyek besok bisa ya? Lanjut ya, tekan kontraknya. Berapa itu nilai kontraknya? Nilai kontrak kok diselebarkan dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar min kulli syai. Allah maha besar, lebih penting, lebih utama daripada yang lain. Kontrak ntar dulu. Lumayan 10 miliar nilai kontraknya. Allahu Akbar min 10 miliar. Allah maha besar, lebih besar daripada 10 miliar. Saya punya teman pebisnis pertambangan di Kalimantan. Dia punya ratusan ribu hektar kaya raya. Duit baginya udah kayak kacang goreng. Join bisnisnya mantan RT1 di negeri ini. Begitu meeting dengan orang-orang besar seperti itu, dan terdengar suara azan, langsung dia angkat tangan, "Maaf, saya sholat dulu." Anak Pak RI1 itu melongo aja. Berani dia ya. Di depan mata saya dia berani begini. Kenapa? Karena Allahu Akbar itu masuk ke dalam dirinya. Tidak ada lafaz di dalam azan RI1 Akbar. Enggak. Adanya Allahu Akbar. Maka ketika mendengar suara azan dan dia paham azan dan dia praktekkan prinsip azan itu, segalanya kecil selain Allah kecil. Allahu Akbar. Ada suatu masalah besar dan sangat penting di dalam hatinya. Bapak Ibu, kalau sedang berhadapan dengan masalah yang sangat penting, Ibu merasakannya ini sebuah keuntungan besar, yakin yang lain-lain minggir tepat dari pikiran kita. Kenapa kita sekarang belum merasakan itu? Pasti ada penyakit di dalam hati kita. Harus dibersihkan. Cuci kolbunya. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kalimat berikutnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengingatkan kita bahwa langkah kita menuju salat ini untuk memenuhi tuntutan ini. Tuntutan ini. Saya beribadah hanya untuk Allah. Dan saya beribadah untuk Allah atas dasar petunjuk Rasulullah. Gitu. Maka Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika berbicara tentang niat salat, komponen utama yang ada di dalam kalbu kita ketika kita meniatkan salat adalah bahwa saya sholat ini untuk Allah karena ada contoh dari Rasulullah. Maka niatnya nggak panjang-panjang. Nawaitu usolli qabla dzuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Yang baru belajar sholat 5 hari nggak hafal-hafal, akhirnya nggak sholat-sholat. Kena dipikir apa? Kalau nggak ada niatnya sama dengan tidak sholat, ya udah nggak usah sholat dulu lah, apalin niatnya. Ini kan musibah kalau pemahaman seperti itu. Baik, adzan. Berikutnya kalimatnya adalah hayya 'alas shalah. Mari melaksanakan sholat. Memakai hayya 'ala. Kalau orang paham kalimat ini, hayya itu dari kata hayatun. Hayatun artinya apa? Hidup. Jadi kita ini diajak sholat itu dengan iming-iming bahwa hidup kita ini akan lebih bahagia. Hidup yang akan lebih menghidupkan. Di dalam bahasa Arab, ngajak itu ada pakai hayya dan ada pakai hayya. Hayya ini yang diterjemahkan dalam bahasa umum, ayo, ayo, ayo. Let us. Let's go. Yuk, yuk, yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, ini. Dan memiliki makna yang signifikan di dalam qalbu. Tapi kalau pilihan kalimat azan, pilihan selera tinggi, Pak. Bukan selera rendah. Dari pemilihan katanya saja pakai hayya. yang berarti dia dari kata hayatun, mengajak kita untuk hidup lebih hidup, tapi bukan rasta-masta. Ya, hidup yang lebih hidup, bukan hidup rasa mati. Ada orang hidup rasa mati, nggak semangat hidup. Pagi-pagi diajak sholat subuh, ya bentar aja, belum komat, udah komat, bentar aja, belum waladhdhalin, udah tinggal satu rakaat lagi, ayo, belum tahiyat, udah tahiyat, ntar belum terbit matahari. Nah, kalau udah terbit matahari, bertengger di ufuk timur matahari, dia mau nyamain sholat dengan kayak orang penyembah matahari. Makanya tidak boleh kan ketika terbit matahari orang sholat. Itulah syaitan menyeret terus secara tidak sadar orang itu diseret supaya menyembah selain Allah. Itu hidup rasa apa namanya? Hidup rasa mati. Begitu juga kita. Ini saya kepanjangan gak ya ngomongnya? Ini belum mulai loh, baru azan tok. Udah hampir jam 7 ya. Lanjut ya. Hayya 'alal falah. Al-falah. Al-falah adalah keberuntungan. Diajak hidup beruntung. Tidak diajak hidup untuk buntung. Wa hadana baina beruntung wa buntung. Far difference between beruntung and buntung. Beda jauh antara beruntung dengan buntung. Hidup ini dikasih modal oleh Allah Azza wa Jalla, jangan berakhir rugi. Orang-orang yang biasa investasi pasti nyari untung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita. Allah kasih modal kepada kita. Udah modalnya dikasih, tak beruntung pula. Wah, ini rugi berat. Rugi dobel itu Pak. Ya. Maka kita dengan diajak sholat itu sebenarnya diajak supaya hidup semakin hidup. Bukan hidup rasa mati. Dan diajak untuk hidup penuh keberuntungan. Gimana enggak indah suara azan dan kalimat-kalimat azan itu. Hanya orang yang pertama enggak ngerti, yang kedua sombong, yang ketiga tertutup hatinya, yang tidak suka sama azan. Lanjut. Selanjutnya kan Allahu Akbar sudah di tahap pertama. Ini undangan untuk apa ini? Bapak Ibu sekalian, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam risalahnya Ladzatus Shalah, kelezatan salat. Dan bahasan kita ini dicuplik dari pembahasan beliau dalam risalah yang berjudul Ladzatus Shalah, kelezatan salat. Jadi bukan karangan saya, Pak ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam risalahnya ini mengilustrasikan bahwa dipanggil kita untuk sholat melalui kalimat azan ini sesungguhnya kita diundang untuk menikmati menu kerajaan. Bapak Ibu pernah diundang ke istana? Belum ya? Pak Kombes? Pak Kombes pernah diundang ke istana, Pak? Saya masih teringat kenangan manis menginap di rumah Pak Kombes, jalan bareng sama Pak Kombes. Pernah diundang ke istana nggak, Pak? Pernah. Nanti kalau lain kali diundang lagi, saya ikut ya, Pak ya. Nggak apa-apa, nanti saya yang nyukirin, nggak apa-apa, Pak. Ya, kira-kira kalau diundang ke istana raja, ke istana presiden, Sama enggak dengan kalau kita diundang ke orang yang punya hajat kematian? Orang yang habis kena musibah kematian kadang-kadang juga ngasih besek, Pak. Wabarakatuhu namanya. Berkat. Itu isinya lemper, dua ada kerupuk, ada sambal, ada telur, apa mungkin ya, mungkin. Itu kelas menengah. Tapi kalau diundang makannya di istana pasti beda. Udang mungkin segede-gede apa ya. Terus apalagi itu ya. Bebek Peking, bebek Beijing, bebek mana gitu. Wah, wah enak-enak. Nah, Bapak Ibu sekalian, syaitan pasti akan menghalangi. Kita diundang oleh raja, maharaja, rajanya segala raja, Allah Subhanahu wa taala. Syaitan enggak akan ridho. Kita bangsa manusia, keturunan Nabi Adam alaihissalam, musuh bebuyutannya iblis. Ya. Mereka enggak bakal ridho. Kita ketemu Allah Azza wa Jalla dan menikmati hidangannya, itu tidak mungkin dia ridho. Makanya begitu kita berdiri, kemudian sudah bertakbir, kemudian sudah doa istiftah, kita mau ngajukan proposal kepada Allah Azza wa Jalla berupa surah Al-Fatihah. Kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla baca ta'awudz. Mohon perlindungan Allah supaya tuh syaitan jangan ikut nimbrung. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk. Baca a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu dalam rangka melindungi diri, membentengi diri dengan perlindungan Allah Azza wa Jalla supaya syaitan tidak melakukan infiltrasi, tidak masuk-masuk nimbrung dengan kita. Kita mau dialog dengan Allah Azza wa Jalla. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada kita lewat sebuah hadis kursi, kata Allah Azza wa Jalla, qassamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku bagi as-shalah. As-shalah adalah nama dari surah Al-Fatihah. Aku bagi surah Al-Fatihah setengah-setengah antara aku dan hamba-Ku. Berapa ayatnya Pak surah Al-Fatihah? 7. 7 ayat bagi 2. Jadi dapat berapaan? Masing-masing 3,5. Kalau pertengahan dari 7 itu angka berapa? Angka 4. Di situ hadis Qudsi ini memperkuat pendapat para ulama yang menyatakan bahwa awal surah Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumid Din. 3. Ini pujian semua untuk Allah. Alhamdulillah, segala pujian milik Allah. Lillah. Siapa itu Allah? Rabbil Alamin. Pencipta, pemilik, penguasanya seluruh makhluk. Ini pujian untuk Allah. Allah mengatur-ngatur kita. Allah mencipta, memiliki, menguasai dan mengatur kita. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Allah ingin menyayangi kita. Siapa yang enggak mau disayangi, silakan enggak usah taat kepada Allah. Aturan Allah jika dilaksanakan maka itu sungguh sebuah rahmat dari Allah buat kita. Kita sambungkan dengan ayat yang lain. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang misi kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai manifestasi kasih sayang kami kepada semua makhluk. Allahu Akbar. Tersambung di sini antara Rabbil Alamin dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Hayati. Ketika kita membaca hayati, kita sedang memuja-muji Allah. Kita sedang menyanjung-nyanjung Allah. Kita sedang mengagung-agungkan Allah. Dan kita yakini bahwasanya Allah ngatur-ngatur kita tuh gak ada pamrihnya Allah dari kita, gak ngambil keuntungan apa-apa dari kita. Justru Allah ngatur kita tuh karena Allah sayang sama kita. Hayati ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah pemilik kasih sayang karunia yang tiada batasnya, Ar-Rahman. Dan Allah kalau mau ngasih enggak bakal ada yang menjegal. Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Mendengar dan membaca Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pastinya hati yang hidup ini merasakan keinginan untuk terus secara intensif selalu bertemu dengan Allah, selalu berdialog dengan Allah. Pengen selalu dekat dengan Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Allah Rabbil Alamin yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebagian orang ketika diberi kebaikan, nyadar dan waspada. Tetapi tidak semua orang kalau dikasih kebaikan, bersyukur dan waspada. Ada juga di antara makhluk Allah Azza wa Jal, kalau diberi kebaikan itu melonjak. Dikasih hati mau bedol jantung. Benar? Hah? Ada model istri kayak gitu? Saya tidak katakan banyak, tapi tidak sedikit. Saya tidak katakan sering terdapat istri begitu, tapi juga tidak jarang. Bahkan justru isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengapa di neraka itu paling banyak wanita. Karena mereka banyak yang tidak bersyukur kepada suaminya. Begitu pula kepada Allah Azza wa Jalla. Maka diingatkan dengan Malik Yawmiddin. Meskipun Allah itu amat baik kepada kita, bukan berarti kita harus ngandelin. Tenang aja dah, Allah maha baik. Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Kita berdosa lagi, tapi enggak diampuni. Itu namanya ngandelin. Itu namanya meremehkan. Berarti dia belum lulus Al-Fatihahnya tuh. Al-Fatihahnya macet baru Ar-Rahman Ar-Rahim, udah pulang ngajinya. Karena capek Ustaz kelamaan ngajinya. Ar-Rahman Ar-Rahim dilanjutkan dengan Malik Yawmiddin. Ini masih dialog dengan Allah. Kita lagi muji-muji Allah. Malik Yawmiddin, Allah yang Maha Penyayang itu tadi ternyata penguasa di hari pembalasan. Kata Malik Yawmiddin dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dibaca dua versi. Boleh dengan mak panjang dan boleh dengan mak pendek. Malik Yawmiddin. Boleh pula dibaca Malik Yawmiddin. Apa bedanya? Mak yang panjang, Malik berasal dari al-milku, kepemilikan. Berarti Allah pemilik. Saya adalah maliku hadhihi an-nadhara, pemilik kacamata ini. Allah Maliki Yaumiddin, Allah adalah pemilik hari pembalasan, yang punya otoritas. Malik dari kata al-mulk, kerajaan, kekuasaan. Maka Allah adalah penguasanya, yang lain tidak punya kuasa. Maka pada hari kiamat, setelah semuanya selesai proses kiamat, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya rasa takut kepada Allah, sangat mencekam. Bahkan semua mantan penguasa di dunia sangat ketakutan. Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat menggelegar, bersuara lantang memanggil, "Ainal muluk?" Mana para raja dulu? Mana para penguasa dulu? Mana para pejabat dulu? Mana orang-orang yang sombong dulu? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan, "Wa khasha'atil aswatu lirrahman." Dan semua suara meredup. Tidak ada yang bersuara. Kenapa? Pada takut kepada Allah. Disambung oleh Allah Azza wa Jalla, "Liman al-mulku al-yawm?" Kekuasaan hari ini milik siapa? Semua raja diam. Semua penguasa diam. Mantan RI 1 diam. Apalagi RI 8 ya. Siapa RI 8? Tahu RI 8? Menteri BUMN. Oh, bapak-bapak ini enggak tahu ya. Oh, Ustaz tahu. Kemarin khutbah di masjid beliau, Kementerian BUMN. Jadi baru tahu, oh ini mobilnya Bu Menteri. Cuma Bu Menterinya enggak masuk masjid. Karena sholat Jumat. Masuk Bu Menteri sholat Jumat. Bapak ngopi makanya Pak, ngopi. Ah, jangan-jangan nih enggak ngopi tadi ya. Koneknya lama nih. Ini Pentium berapa Bapak ini? Pentium 0,1 dan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar memiliki ar-raja wal khauf. Rasa harap, optimisme dan rasa takut dalam satu waktu seimbang. Kalau rasa roja, harapan dan optimisme overload, berlebihan dalam diri kita, akhirnya meremehkan. Tenang aja, Allah Maha Baik. Akhirnya meremehin. Tapi kalau rasa takutnya lebih dominan daripada rasa harapnya, akan menjadi orang pesimis. Berhenti beribadah. Merasa prestasinya tidak tercapai, prestasi yang diinginkan tidak tercapai, bunuh diri dia. Maka terjadi ada kebiasaan bunuh diri pada orang-orang yang merasa tidak berhasil dalam suatu masalah. Itu karena apa? Karena sifat al-khawf lebih dominan. Tapi khawfnya, kalau khawfnya kepada Allah penting, ini khawfnya kepada dunia. Ya, baik. Di dalam umat Islam juga, dalam sejarah aliran-aliran sesat, itu ada kaum yang disebut dengan al-wa'idiyah. Mereka yang menjadikan ayat-ayat ancaman itu sebagai ayat-ayat yang mendominasi hatinya. Kalau yang ada sekarang, itu perbedaan antara murjiah dengan khawarij. Antara murjiah dengan khawarij. Murjiah itu gampangin. Makanya disebut murjiah dari kata irja, roja. Ya, kelebihan rojanya daripada khawf. Maka Allah mendidik kita dalam rangka beribadah kepadanya harus memiliki dua sifat yang balance. Rasa harap, rasa cinta, optimisme akan rahmat Allah, di sisi lain harus takut dan introspektif. hati-hati, waspada selalu. Jangan-jangan ibadah ini tidak diterima. Jangan-jangan ibadah saya masih ada yang kurang. Jangan-jangan ada yang tidak sesuai sunnah. Begitu, harus punya. Maka di antara ciri khas ibadah yang baik adalah yang didasari dengan dua sifat di dalam diri kita, rasa roja dan rasa khauf. Ini dididik dengan Ar-Rahman Ar-Rahim dan Maliki Yaumiddin. Berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Ini setengah dari ayat. Berarti hamba sudah dapat, Allah sudah dapat 3,5. Kembali ke 7 ayat bagi 2 berapa? Ngopi Pak, ngopi. 7 bagi 2 berapa? 3,5 ya. Tadi dari Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk Allah, Ar-Rahmanirrahim pujian untuk Allah, Maliki Yaumiddin pujian untuk Allah. Allah sudah dapat berapa? 3. Iyyaka na'budu, hanya untukmu ibadah kami ya Allah. Ibadah untuk siapa? Allah. Berarti Allah sudah dapat berapa? 3,5. Kata Allah Azza wa Jal, wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Apabila hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini adalah posisi ayat yang antara aku dan hambaku berbagi 50/50. Benar, iyyaka na'budu itu untuk Allah. Nah, wa iyyaka nasta'in, dan kami hanya minta pertolongan kepadamu saja. Yang minta pertolongan siapa? Hamba. Yang patut ditolong siapa? Hamba. Kita berhak untuk dapatkan apa yang kita minta kepada Allah. Kata Allah, wa li'abdi ma sa'al. Dan hambaku berhak untuk dapat apa yang dia minta. Ini lagi dialog kita dengan Allah. Bapak Ibu, kalau seandainya diundang Presiden Republik Indonesia yang sah dan dihormati oleh umat dan masyarakat bangsa Indonesia, kita dijamu di sana dengan daging rusa kijang, disiapin kijang Innova, ya. Kemudian kita diajak bicara, Pak Ustadz, bagaimana bisnisnya, wah, bisnis apa Pak Presiden? Kalau saya mah ya sehari-hari ngasuh anak-anak di pesantren. Oh, dengar-dengar kok Ustaz punya bisnis rumah makan. Oh iya Pak, namanya Raziza, itu restoran masakan Padang Pak. Oh iya, kalau begitu coba tiap hari kirim sebagai catering kerajaan, catering istana, ya 100 kotak begitu, wah, kan dapat proyek tuh. Tender, ya langsung dimenangkan. Dialog dengan presiden saja kita diajak bicara, usuweneng. Ada orang diajak bicara sama presiden, Pak, gimana Pak? Ini kasih amplop cuma 25.000, usuweneng. Bagaimana kalau seandainya sini, tak kasih cek kosong, kamu tulis berapa saja kamu mau. Wah, itu yang saya senang. Ya, kalau amplop isinya 25.000 ya entar dulu, 25.000 mah saya jualan di kafe saya juga dapat. Bapak Ibu, diajak dialog oleh Allah. Ini kelezatan tersendiri di dalam hati, Pak. Rasa senang, segar hidup itu tatkala diajak bicara oleh orang yang kita suka. Bapak Ibu, kalau didiemin oleh istri gimana? Istri didiemin oleh suami gimana? Diem-dieman gitu, gak enak. Allah yang sangat kita cintai ngajak bicara dengan kita. Lewat Al-Fatihah itu kita berdialog dengan Allah Azza. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah membuka diri, wa li'abdi ma sa'al, dan hambaku berhak mendapat apa yang dia minta. Apa yang kita minta? Sebenarnya kita ini orang yang gak tahu yang kita pinta pun apa, tidak tahu. Ya, ada orang dengan bodohnya dapat kesempatan besar. Pak, Bapak tahu enggak saya ini? Enggak tahu. Nama saya siapa? Enggak tahu. Padahal presiden. Ya. Bingung orang itu. Nama saja enggak tahu. Bapak butuh apa? Saya mau kasih. Enggak tahu saya butuh apa ya. Itu saking bodohnya. Dan itulah sifat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dasarnya bodoh banget. Sampai disebut kebodohannya itu jahula. Jahul itu bentuk kata hiperbolik maknanya. Kalau jahil, bodoh. Tapi bodoh banget itu namanya jahul dalam bahasa. Lah, bukti kebodohannya banget manusia itu apa? Sampai apa yang dia perlukan itu sebenarnya dia tidak tahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajari, kalau sholat tuh baca Al-Fatihah setiap rakaat. Pahami, Allah tuh sudah membuka diri, wali'abdi masa'al, hambaku berhak dapat apa yang dia pinta. Apa yang kita pinta bukan kreasi kita, Allah yang ngajarin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Udah nyampe Siratul Mustaqim juga kita enggak tahu Siratul Mustaqim itu apa. Ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Apaan jalan yang lurus? Tahu jalan yang lurus itu apaan? Allah yang ngasih tahu, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan hidupnya orang-orang yang diberi nikmat oleh-Mu ya Allah. Lah mereka yang telah diberi nikmat itu macam mana pula? Enggak tahu pula kita ini. Coba, bodohnya kita ini. Maka ngaku bodohlah di hadapan Allah, ngaku rendahlah di hadapan Allah. Makanya setelah berdiri itu, Pak, dan kita sudah mengajukan proposal itu kepada Allah, diajari oleh Allah, menunduklah ente. Berukuklah kita. Puja-puji Allah, puja-puji Allah, subhanahu rabbil azim, subhanahu rabbil azim, subhanahu rabbil azim, subuhun kudus, rabbul malaikati wa ruh. Puja-puji Allah. Suruh berdiri lagi. Kita katakan, sami'a Allahu liman hamidah. Allah pasti sudah dengar pujian orang yang memujinya. Kita memuji, didengerin oleh yang dipuji. Senang, Pak. Coba kalau kita memuji, orang yang dipuji oleh kita mbuh-mbuh baik. Nggak peduli, nggak ngopeni gitu. Apa kata anak-anak? Dikacangin, kacang goreng, kata anak-anak gitu kan. Apa? Emang enak dikacangin? Kita puja-puji Allah pada waktu ruku. Kemudian kita berdiri, sami'a Allahu liman hamidah. Allah pasti sudah dengar pujian orang yang memujinya. Berarti kita tidak dikacangin oleh Allah. Enak gak, Pak? Lezat gak, Pak? Itu rasa manisnya sholat itu. Tentunya kalau Bapak baca doang kagak ngerti bacaan itu apa maknanya, ini penyakitnya, Pak. Puluhan tahun kita sholat gak paham pula apa yang kita baca itu. Itu yang menyebabkan kita ini gak merasakan lezat sholat nih. Ya sholat cuma sekedar kewajiban. Yang penting sholat. Maka sholatnya juga tidak penting. Dan Anda tidak dipentingkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sudah rukuk, sudah i'tidal, sujud. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesempatan seluas-luasnya. Dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Posisi hamba yang terdekat dengan Rabb-nya Allah Azza wa Jalla adalah ketika dia bersujud. Fa'akthiru fihi minat du'a, maka banyakin doa. Ayo. Sholat itu kan maknanya doa. Jor-joran waktu sujud doa. Jangan merasa sok tidak butuh kepada Allah. Terus bacaannya apa, Pak Ustaz? Saya selama ini dari SD sampai sekarang tahunya kan cuma Subhanallah Rabbiyal A'la. Wis, nah, pantesan, nggak mantep, nggak sedap sholatnya itu. Ya, apalagi yang sholatnya itu ya betul-betul meniru ayam lagi makan. Tidak manis sholat itu. Coba pilih imamnya itu yang bikin sholat kita itu lezat, manis merasakan sholat itu. Mulai dari Allahu Akbar, Al-Fatihahnya udah langsung terus bacaan Al-Qurannya, masya Allah, bikin saya ingat, ya, ingat kampung akhirat, dan saya membayangkan saya berhadapan dengan Allah, saya di Telaga Kausar dengan Nabi Muhammad SAW. Membawa kita pada nuansa surga, lezat gitu. Sudah sujud, kemudian komponen terakhir di dalam sholat setelah sujud adalah duduk. Masalah duduk ini juga isinya doa pula. Duduk di antara dua sujud, apa bacaannya, Pak? Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. 5 permintaan semua nih. Itu karena tadi Allah Azza wa Jalla sudah membuka diri, wa li'abdi ma sa'al, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Maka kalau orang ngerti sebenarnya sholat itu isinya doa dulu, orang itu sebenarnya enggak perlu bikin kreasi baru. Habis sholat Al-Fatihah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amin, amin, amin. Kalau doanya pendek, orang marah, kepanjangan juga dimarahin. Kalau doanya semakin panjang, makmumnya bilang, yang tadinya amin, jadi amin, amin. Nah, memang itu enggak dipimpin doa dibilangnya pelit, dipimpin doa yang panjang bilangnya apa? Kelamaan. Dasarnya karena mereka tidak mengerti. Kalau mengerti sebenarnya tidak butuh ini. Perilaku yang di luar sunnah ini enggak perlu. Karena apa? Yang di dalam sholat itu justru yang kita sedang intensif dialognya dengan Allah Azza wa Jalla. 5 kalimat doa permintaan. Rabbi firli, mohon ampun ya Allah, warhamni, rahmatmu ya Allah, ya, wahdini, hidayahmu ya Allah, wa'afini, sehatkan jasmani dan rohaniku ya Allah, warzuqni, jangan lupa ya Allah, dan Allah gak bakal lupa, jangan menyelisihi janji ya Allah, gak bakal menyelisihi janji, warzuqni, pengen rezeki ya Allah, kali saya rezeki pasti dicukupi oleh Allah. Nah, kitanya paham nggak selama ini ternyata di dalam sholat itu begitu sangat besar kesempatan kita mendapatkan karunia Allah Azza Wajalla. Maka bukan panjang doa setelah sholat, justru panjangin sholatnya. Hampir semua komponennya isinya doa. Terakhir adalah sebelum salam. Sebelum salam, setelah kita memuja-muji Allah, attahiyyatulillah, penghormatan setinggi-tingginya hanya untuk Allah, attahiyyatulillah, wassalawat wattayyibah. Setelah salam, tasyahud, salawat, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah doa-doa yang lain, ini pamungkasnya. Sebelum salam, ada sebuah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, pemuda yang sangat Nabi sayangi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hai Mu'adz, setiap kali hampir menyudahi sholat, pada bagian akhir sholatmu sebelum salam, jangan lupa kamu baca doa ini. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, a'inni, bantu aku ya Allah. Tanpa bantuan Allah tak bisa gitu. Bantu aku ya. Untuk apa? Ala dikrika. Bukan bantu memenangkan proyek. Cemen itu, mintanya itu, a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku supaya selalu berzikir kepada-Mu. Wa syukrika, dan bersyukur selalu kepada-Mu. Dengan syukur, nikmatnya ditambah enggak, Pak? Ditambah. Sebenarnya kita enggak usah pakai vulgar-vulgar. Ya Allah, menangkan saya untuk mendapatkan tender itu ya Allah. Ini doa ini ala syukrika. Jadikan aku hamba yang selalu bersyukur kepadamu, pasti nikmatnya Allah tambah. Padahal nikmat itu tidak selalu dari menang tender kan Pak ya. Yang terakhir wa husni ibadati, dan ibadah yang baik. Bantu aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terakhir, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Udah sholat? Kok habis sholat, kok istighfar? Emang habis berbuat dosa? Itu tandanya orang gak paham kalau dia tanya itu. Ya memang orang gak paham harus nanya kan gitu. Jangan gak paham bikin puisi, ya itu ngawur. Ya? Orang gak paham ya harus nanya. Nanyanya jangan kepada sesama budayawan. Nanyanya kepada ulama. Gitu. Tanya Pak Ustaz. Ya. Apa pertanyaannya? Yang pertama, setelah salam kok istighfar, bukannya kita habis sholat, kan ibadah, bukan maksiat. Ya. Pertanyaan cerdas. Saya sendiri yang bertanya. Berarti saya yang cerdas. Ya, kita ini ibadah, apa sudah yakin ibadah kita ini ikhlas ya, sesuai dengan sunnah, pas ya, nggak ada kekurangan sama sekali, yakin begitu? Nggak juga sih, nah itu dia. Jadi kita minta kepada Allah agar menutupi berbagai kekurangan yang kita miliki. Maghfirah itu artinya nutupin, Pak. Menimbun yang jelek pelak dan ditutup dengan yang baik. Itu namanya diampuni. Itu di maghfirah. Ya. Kalau saya bahas lagi maghfirah bisa 1 jam lagi, Pak. Komitmen kita cuma dari jam 6 sampai jam 7.30. Selesai sudah, dan silakan kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaan berikutnya, nomor 2. Ini pertanyaan bukan? Atau warning? Ya, ini ada pertanyaan. Ustaz, adakah riwayat yang menjelaskan tentang imam sholat dengan kondisi membaca Quran yang mana Qurannya diletakkan di sebuah penyangga khusus yang dibuat Quran abad berukuran besar diletakkan di depan imam dan imam membacanya, bukan bacaan Quran hasil hafalan imam, dan ini dilakukan di sholat wajib bukan sholat semisal tarawih. Ini merupakan gaya baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW maupun sahabatnya, juga para imam, setidaknya imam-imam Al-Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Kalau sesekali karena dia sedang hafalan Quran dan itu di dalam sholat malam misalnya, ya, dan dia ingin cross check hafalannya benar atau tidak, kemudian dia buka, tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Tapi diformalisir setiap sholat wajib, blok, taruh di situ. Satu kesalahan, dia tidak melihat tempat sujud. tapi yang dilihat adalah mushaf. Sebab kalau seandainya mushaf yang ditaruh di tempat sujud, berarti juga menghinakan mushaf Al-Qur'an. Pokoknya mah kalau enggak ada contoh sunnahnya memang bakal nabrak banyak hal. Maka disarankan kepada DKN-DKN yang masih pada punya kebiasaan begitu, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hafalan imamnya. Bahkan kalau sekarang kan sudah pakai sistem manajemen modern, walaupun masjid ya, yang punya sistem manajemen modern kan tidak hanya kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan yang punya ISO. Masjid juga bisa punya manajemen yang profesional. Artinya apa? Cari imamnya yang sangat capable untuk itu. Sampai saya wajibkan anak-anak saya itu, terutama yang laki-laki, kamu mau kuliah, setoran hafalan Qur'annya harus selesai dulu sama Buya. Ya, satu sudah lolos masuk di Libya, kemudian hafalannya tiap hari 5 juz harus sepak kepada saya. Sudah 10 kali putaran 30 juz. Baru saya izinkan kuliah, dan kemudian ada masjid-masjid yang mencari dia, yang mencari untuk jadi imam. Maka orang yang hafal Quran, Pak, kerjaan itu nyari orang itu, bukan dia yang nyari kerjaan. Baik, pertanyaan lain. Ya, silakan Pak Mades. Pakai mic supaya kedengaran ibu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa saya ketika saya melihat sholat tarawih di siang hari, kemudian di belakang imam, makmum itu memegang mushaf. Itu bagaimana hukum Ustaz? Apakah ada maksudnya mengecek imam bacaan imam, atau memang dia sedang membuat tafsiran di situ? Baik, sering saya lihat Ustaz. Ya, Ustaz kan, apa yang dia tidak mengganggu ya? Kalau masalah gerakannya tidak membatalkan sholat, tetapi permasalahannya adalah apa perlunya dia. Kalau dia punya hafalan, toh bacaan imam ini kan yang lebih thiqah. Mereka para imam yang sudah puluhan tahun mereka hafal Quran. Ya, memang tren seperti ini muncul dari orang-orang awam, bukan dari para ulama-nya. Kalau saya perhatikan di Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi, orang-orang yang melakukan gitu ya, bapak-bapak tua atau anak-anak muda yang seperti kayak, ya memang bukan kalangan ulama gitu. Maka tidak bisa itu dijadikan patokan. Jangan seperti cara pandang orang awam, setiap kali ada orang melakukan sesuatu, oh berarti boleh. Yang membolehkan dan tidak membolehkan, yang menjadikannya afdal dan tidak afdal itu ilmu, dalil. Nah, yang dilakukan oleh orang awam tidak bisa menjadi dalil, tidak bisa menjadi patokan. Itu. Nah, kalau ada di sederetan orang berjamaah di Al-Masjidil Haram, coba lihat nih, yang di belakang imam itu para ulama. Bagaimana mereka? Apakah untuk mengcross check hafalan imam benar apa enggak mereka pegang mushaf? Enggak. Itu yang melakukan tuh orang-orang awam. Ya. Baik, ada pertanyaan yang lain ya, Mang. Kalau tadi pakai makmumnya yang baik, kalau makmum yang di belakang imam yang membaca mushaf itu bagaimana? Maksudnya sholatnya diterima atau tidak? Oh, sholatnya tetap diterima. Ini kan permasalahan bukan masalah diterima dan tidak diterima sholat. Dia tidak melakukan sebuah maksiat, tidak merusak sholatnya. Jangankan pegang mushaf, Pak. Bapak bawa cucu diemban, cucu bapak di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan itu. Itu tidak membatalkan sholat. Jadi apatah lagi cuma enteng mushaf, ya tidak membatalkan sholat. Kalau masalah yang dipertanyakan adalah membatalkan atau tidak, kita tidak bicara pada kisaran itu. Kita bicara pada level ini tidak afdol dan tidak seyogianya orang melakukan itu menjadi kebiasaan. Bahkan na'udzubillah kalau kemudian di dalam hatinya ada sebuah riya. Ya. Yang lain. Nah. Ya, setelah ini kita beri kesempatan ibu-ibu pakai kertas apa? Ya. Yang atas sekali ke kanan. Ya, boleh bersuara dulu yang keras. Masih muda suaranya kenceng, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah imam itu lebih afdal untuk yang banyak hafalan tetapi tidak benar dalam ilmu tajwid, atau yang sedikit mungkin dalam hafalan tapi benar dalam ilmu tajwid? Karena di pekerjaan, di tempat saya bekerja, terkadang ada bapak-bapak atau yang lebih tua umurnya itu dengan pedenya menjadi imam, Ustaz. Tapi dalam bacaannya kurang baik. Sudah. Itu bagaimana gitu, Ustaz? Cukup pertanyaannya? Iya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjawab hal itu, memberikan panduan tentang memilih imam. Sampai pada tingkatan misalnya ada yang levelnya sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum bikitabillah. Yang paling pantas mengimami kalian adalah orang yang aqra'. Baru diperjelas oleh para ulama apa itu aqra' dari kata qira'ah. Ya. Tentunya aqra' itu dari kata qira'ah, maka prioritas pertama adalah bacaannya benar. Bukan hafalannya dulu. Kalau ada dua orang, bacaannya sama-sama benar, bagus, tajwidnya sama-sama benar, maka diutamakan level keduanya adalah yang hafalannya lebih banyak. Karena kalau dia lupa yang satu, dia bisa pakai ayat yang lain. Tapi kalau hafalnya cuma kuliah, kul a'udzu billahi min falaq, kul a'udzu billahi min nas. Itu aja. Begitu baca kulia, a'bud abadun, abidun abadun. Yang mana ya? Ya. Kacau, kacau balau, ya. Nah, jadi setelah level bacaannya benar, maka berikutnya. Ternyata ada dua pilihan. Bacaannya sama-sama benar, sama-sama sesuai tajwid, sama-sama hafalannya juga full 30 juz. Mana ya? Mana yang lebih memahami, mengerti tentang sunnah, hukum-hukum sholat, fikihnya? Ini dari lulusan pesantren dan ini S1 dari Madinah misalnya, dia fakultas syariah, pilih yang ini. Dan ini saya yakin sudah pada ngerti sampai pada level itu. Wah, ini ada 3 pilihan. Ini dari Madinah semua, hafal Quran semua, bagus semua. Ini masjidnya butuh berapa imamnya? 3-3 ambil, wah ambil. Kan gitu, nanti kan bergantian. Tapi kalau dalam satu waktu yang sama, tentu yang afdal mana? Kemudian perlu dipahami bahwa kalau ada yang afdal, kemudian ada yang di bawah afdal tapi tidak mengurangi nilai. Misalnya yang di bawah afdal ini dia mengimami, sementara yang afdal jadi makmum, tetap sah, tetap diterima, tidak masalah. Ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya ia juzu wa tasihhu wa tuqbalu imamatul fadili ala al-afdal, atau imamatul mafduli ala al-fadil. Orang yang di bawah, setingkat di bawahnya, boleh mengimami dan diterima. Cuma permasalahannya tadi, standar minimalnya apa? Bacaannya benar. Kalau orangnya tua, hafalan acak-acakan, ya, bacaannya gak karuan, yang panjang dipendekin, yang syaddah gak disyaddah, yang gunah diizharkan, pas kolokolah ditasdid. Ya, ini sering nih. Tabat yada abi lahabi wa tabat. Duh, kok wa tabat? Itu ada syaddahnya kok di wa tabat. Kolokolah, syaddah di kolokolah. Ya. Dan latar belakang daerah itu juga mempengaruhi. Mohon maaf yang dari Sunda. Ada yang dari Sunda di sini? Banyak. Hah? Harus mawas diri, Pak, yang dari Sunda. Mereka itu miskin F. Kadang-kadang F jadi P, yang P malah jadi F. Ada pengumuman tukang servis sepeda. Dia tulis di situ, servis sepeda. Ini kalau ada yang usil ini pengumuman konflik. Jadi Pak, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Yang kedua, penyakit punten-punten, ya. Punten sekali deui, ya. Orang Sunda miskin syadda. Walaupun udah jadi ustaz, kebawa Sundanya. Menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Ya, tapi jangan dihina ustaznya. Ya. Maksud saya, terutama dalam bacaan sholat, kalau bisa mah dihindarilah yang enggak punya syaddah, yang enggak punya fa. Tapi ada memang orang-orang Sunda yang juga bagus gitu. Masya Allah, sampai di pesantren banyak orang-orang Sunda jadi ustaz. Suatu kali di sebuah pesantren di Jawa Tengah, ada yang berseloroh gitu ya, ini orang-orang Sunda ini gak punya fa, gak punya fa. Disindir ustaz yang dari Sunda, rupanya ubun-ubunnya panas. Kemudian dia berdiri, siapa bilang orang Sunda gak punya fa? Itu namanya fitnah. Nyambung gak, Pak? Iya. Kan maksudnya dia bilang fitnah pakai fa kan ya. Ini bilang, teteh, fitnah. Bukan mendiskreditkan orang Sunda, maksudnya siapa aja jadi imam, tolong belajar makhraj hurufnya yang benar. Ini makhraj huruf Arab, teteh, bukan makhraj huruf Sunda. Ya. Dalnya juga, dalnya kedalaman. Da gitu. Kebiasaan dalnya di dalam. Ya. Zal pun dibaca dal pula. Hada min padli rabbi. Padli. Duh, padli itu anak serpong itu padli. Anaknya Baroni itu padli namanya. Ya. Padil itu anak Bekasi itu. Hada min padli rabbi. Maksud saya, siapapun ya, tidak pandang sukunya mana, berasal dari mana, tolonglah kalau mau mengimami sholat, terutama makharijul hurufnya, nah, dibenerin. Pertanyaan lain, ibu-ibu, mangga. Bismillah, Ustaz mau tanya, memperpanjang doa di dalam sujud, apa hanya di dalam sujud terakhir atau di setiap sujud? Misalnya sholat subuh kan 4 sujud, dari sujud pertama boleh panjang, Terus doanya boleh bahasa Indonesia enggak dan boleh dilafadzkan mulutnya Komat Kamit atau gimana bisa? Ini pertanyaan ada dua. Dalam satu paket tanpa nomor, ibu sudah bertanya dua pertanyaan. Untungnya otak ini agak setengah kekuatan fotokopi. Walaupun fotokopi di hari libur pada libur. Pertanyaan pertama, apakah dalam sujud terakhir saja berdoa panjang itu? Jawabannya, di semua sujud. Tidak hanya di sujud terakhir, di semua sujud boleh. Bukan wajib ya, saya tidak mengatakan wajib di setiap sujud panjang itu. Enggak. Kalau masalah panjang pendeknya Pak, itu standarnya adalah minimal adalah tumakninah. Karena doa yang panjang atau bacaan yang panjang pada setiap rukun itu sangat membantu kita bisa tumakninah. Kenapa orang bisa enggak tumakninah? Karena diantaranya yang dibaca singkat. Udah cuma subhanarabbiyal a'la, disingkat pula. Sub. Akhirnya kan baru nempel jidatnya udah langsung duduklah begitu. Jadi kalau pertanyaan sujud mana, semua sujud dan bukan terbatas pada sholat fardu, sholat sunnah terutama. Karena sholat sunnah ini kan tidak disyariatkan berjamaah. Kalau kita berjamaah, imamnya main panjang gitu kan, ini juga tidak sunnah. Namanya melaksanakan sunnah tidak dengan cara sunnah. Kok melaksanakan sunnah tidak cara sunnah? Iya. Memperbanyak doa ketika sujud sunnah bukan? Sunnah Nabi. Tetapi ada sunnah lain dalam menyikapi berjamaah. Dalam berjamaah itu memperhatikan siapa yang paling lemah di antara jamaah. Makanya penting imam itu sebelum memulai sholat ngelihat jamaahnya dulu tuh di situ, nengok dulu jamaahnya. Bapak-bapak yang sebelah sana tolong maju itu. Bahkan kalau kami di pesantren ngelihat santri ini sekian ratus orang. Si ini mana? Ketahuan. Kok dia nggak ada? Bagian keamanan, cari itu anaknya kemana? Sampai begitu. Bukan hanya rapat lurus dan sebagainya. Itu namanya al imam yatafaqqadu al ma'mum, yatafaqqadu al jamaah. Nabi kita Muhammad SAW juga mencontohkan begitu. Ketika sholat Isya, lho kok banyak orang gak ada ini? Kan memang dulu lampunya kan gak ada. Masjid gelap. Udah Isya kan gelap. Nah ini kok orang-orang sedikit, pada kemana ini? Wah kalau begitu ini perlu nih saya kumpulkan kayu bakar. Nanti ada yang gantiin saya ngimamin. Saya bakar nih kayu, saya datangin rumah-rumahnya tak bakarin. Itu Nabi. Kenapa bisa begitu? Karena ia tafaqqadul jamaah. Karena beliau care, memeriksa keadaan jamaah. Itu penting, menghadap dulu ke jamaah, bukan hanya sekedar formalitas. Sawu. Sekarang mah udah banyak yang awam pun, yang enggak ngerti sunnah pun, sekarang mah karena sudah banyak yang begitu, pokoknya sawu aja kan. Ngerti yo pun enggaknya ya sudah sawu aja. Ya, dan menghadapnya ke kiblat lagi kan. Sikap sawu. Luruskan barisan. Dianya mah enggak ngelihat yang. Ya. Baik, kembali kepada pertanyaan yang pertama apa tadi? Ya, panjangnya mana yang boleh? Mana saja sujud yang mana saja boleh, bukan hanya yang terakhir. Dan tidak ada keafdolan sujud terakhir di atas sujud yang pertama. Kalau duduk terakhir benar, afdal daripada duduk yang lain. Kenapa? Di situ ada saat ijabah mustajab doa jelang salat itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz, apa? Jangan lupakan. Bahkan penegasan Nabi, la tada'anna, pakai nun bersyaddah, itu maknanya adalah affirmation. To affirm, menegaskan, jangan sekali-kali kau tinggalkan doa ini sebelum salat. Saking pentingnya doa ini dan saking pentingnya posisi sebelum salam. Ya. Kemudian poin yang kedua tadi apa? Oh iya. Ini juga sudah dibahas oleh para ulama, termasuk ustaz-ustaz kita. Sudah pernah viral juga ini beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah Ustaz Arifin Badri yang membahas itu. Ya. Di dalam dalil-dalil itu tidak ada pembatasan masalah doa ini. Apakah hanya doa yang dari Nabi atau doa-doa berupa hajat kita. Tentunya ketika menyampaikan hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla, tidak nunggu ada penerjemah resmi dan kita hafalin hasil terjemahan bahasa Arabnya. Maksud setiap kali kita punya hajat, datang dulu ke penerjemah resmi. Tolong ini doa saya dalam bahasa Indonesia, terjemahin dulu ke bahasa Arab. Biar Allah paham. Kurang ajar ente, masa biar Allah paham. Allah mah paham bahasa apa aja. Bahasa semut hitam, di malam kelam, di atas batu hitam, di cat hitam, apa yang ada dalam hati semut Allah paham. Apalagi bahasa kita, orang Indonesia yang bahasanya lembut, enak didengari, ya. Itu bahasa suku Pulu-Pulu. Tahu di mana suku Pulu-Pulu? Baduy apa yang bahasanya enggak karu-karuan itu, Allah paham benar. Jadi hajat kita silakan mau pakai bahasa Indonesia dan dikomat-kamitkan apa di dalam hati saja. Pak, Bu, kalau dalam hati itu namanya ngerasani. Rasa di dalam hati, tapi tidak ada bukti permintaan. Coba Bapak Ibu kalau seandainya disuruh bersyahadat, cukup dalam hati apa perlu diucapkan? Diucapkan, itu bukti. Ibadahnya itu apa yang dilisankan ini, bukan ada yang masih tersimpan di dalam hati. Likir, doa, baca Quran, bukan dalam hati, dilapalkan. Makanya hadis-hadis tentang hal itu diawali dengan kul, ucapkan. Ya, ucapkan. Nampaknya cukup dan sudah menghampiri jam 8. Atau masih diberi kesempatan ibu-ibu 5 menit, Bu? Silakan yang lain. 5 menit ya. Saya punya komitmen dengan Mu'allaf TV. Saya punya binaan para mu'allaf, para mantan Kristen, mantan Muslim, ya, Mu'allaf Center. Dia punya TV, saya harus bina. Jam 8 saya harus berangkat dari sini. Silakan Ibu. Minder. Atau pakai kertas. Masih ditunggu 4 menit. Sudah enggak ada? Baik, 3 menit buat bapak-bapak. Iya. Mengingat tadi masalah yang diucapkan di lapas, salah satunya doa baca bismillah sebelum berwudu. Iya. Nah, kalau seandainya kita udah kejadian udah nanggung, kita jam toilet sudah keluar lagi, kita mau wudu sekarang situ, harus dilapaskan atau dibalikkan juga? Ya sama, dilapalkan juga. Bapak wudhunya di ruangan kamar mandi. Tidak masalah. Diperhatikan hadisnya. Hadis itu larangannya adalah larangan dikeruh ketika sedang melakukan jima, hadisnya itu ketika sedang melakukan jima dan ketika sedang nongkrong buang hajat, ketika sedang, nggak ada kaitan dengan tempat. Bapak percaya nggak itu tempat namanya toilet, wilayah toilet yang segitu luasnya di Al-Masjidil Haram itu dipenuhi orang sholat, Pak. Kejadian waktu itu saya kelas 1 ya di Madinah, setahun pertama saya iktikaf Ramadan di Al-Masjidil Haram. Saya hadir di majlisnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di depan Ka'bah. Karena malam ya, jam 2 malam, rasanya dingin, saya pengen pipis. Kan jauh tuh tempatnya. Malam itu malam ke-27 Ramadan. Keyakinan orang Arab Saudi secara khusus dan orang-orang Teluk, ya, keyakinan mereka itu Lailatul Qadar itu tanggal 27, malam 27, bukan malam yang lain. Walaupun ulamanya enggak begitu, itu orang awamnya. Baik, walhasil sudah jam 2 ini, bagaimana saya pipis? Saya keluar. Waktu saya masuk ke toilet itu, dah ada orang-orang itu biasa ya, orang lalu-lalang masuk ke toilet kan. Ini kan area toilet. Subhanallah. Mungkin saya 5 menit, mungkin ada di situ atau 10 menit, mungkin agak lama kali. Saya keluar, subhanallah, di lorong-lorongnya ini pada sholat. Gelar sajadah. Ya kan udah dipelap, udah dipel, udah dicuci. Najisnya enggak ada. Nah, lihat dalilnya. Dalilnya itu larangan zikrullah ketika sedang berjima. Kalau larangan zikrullah termasuk bismillah itu enggak boleh di area kamar mandi itu, berarti termasuk kamar tempat seorang apa suami istri berjima sama juga dong, enggak boleh zikir di situ. Kenapa tidak disamakan? Kadang-kadang kita itu cuma bawa perasaan. Ya, memang bangsa dari keturunan mantan terjajah itu suka baperan, Pak. Sampai beragama pun beragama baper, bawa perasaan. Waduh, rasanya enggak enak ini, enggak enak sama Allah. Bagus sih perasaan enggak enaknya itu akan memunculkan pengagungan kepada Allah. Tapi ya kalau tidak berdasarkan dalil, berdasarkan perasaan, ya bukan agama yang benar. Komo, kalau di daerah saya mah, di Indramayu itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid itu, asal di jalan itu ngelihat tapak anjing aja, dia menghindar. Kenapa? Takut najis katanya. Loh, tapaknya anjing di tanah yang masih belum diaspal itu, kan kalau malam itu suka ada anjing dia. Nah, orang berburu di situ ada tapak anjing, najis katanya. Itu perasaan, namanya agama baper. Cukup kita bertemu kembali pada suatu saat yang akan Allah tentukan dan Allah telah tentukan dan sedang ditentukan untuk kita bertemu kembali. Kapan itu? Mungkin yang punya tank komandonya adalah ketua geraha apa ini? Geraha dakwah. Saya makmum saja. Ya. Kita tutup kali kita. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.